Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibbati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hendaknya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas banyak sekali kenikmatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Yang dengan nikmat ini Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan hamba-Nya dari api neraka kelak. Yang mana kita semua yakin bahwa jasad-jasad kita, diri-diri kita tidak mungkin sanggup menahan panasnya api neraka. Yani dengan nikmat iman wal Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dari api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan hamba-Nya ke surga-Nya yang penuh dengan kenikmatan. Oleh karena itu, hendaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjaga nikmat iman dan nikmat Islam ini. Kemudian nikmat-nikmat yang sangat banyak yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita wajib kita syukuri, ya. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lain. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kita agar kita bersyukur. Yang mana dengan bersyukur pada Allah, maka Allah akan menjaga nikmat kita. Dan bukan hanya menjaga, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang lain atau kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Allah akan tambah nikmat-nikmat kita. Allah berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Apabila kalian bersyukur, aku akan tambah. Dan apabila kalian kufur, kalian mengingkari, ya, Allah berfirman, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan kaidah yang ke-11. Ya, yang tadi telah disampaikan oleh akhuna muqaddim, akhuna Ari hafizahullah, bahwa judul dari pembahasan kita dalam kesempatan ini tentang sebab yang paling besar terjadinya iftiraq, yakni perpecahan. Kaidah yang ke-11 dalam kitab Al-Isbah fi Bayani Manhajis Salafi fi Tarbiyati wal Islah, yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Ubaylan, beliau berkata, أنهم يعتقدون أن أعظم أسباب الافتراق أو أن أعظم أسباب الافتراق هو تشيع وتهزب بعض المسلمين إلى طائفة أو جماعة أو شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. Kaidah yang ke-11, bahwa ahlu sunnah berkeyakinan, yakni punya i'tiqad. Apa keyakinan mereka? Bahwa sebab yang terbesar dari iftiraq, dari perpecahan, adalah tashayyu' wa tahazzubu ba'dil muslimin, adalah berkelompok-kelompoknya sebagian kaum muslimin, ba'd, yani sebagian kaum muslimin kepada kelompok tertentu, jamaah tertentu, atau orang tertentu, artinya kepada seseorang yani tertentu selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Kaidah sangat jelas sekali. Jadi sebab terjadinya perpecahan adalah berkelompok-kelompoknya sebagian dari kaum muslimin menjadi kelompok-kelompok, setiap kelompok mengaku atau mengklaim dirinya paling benar. Ya. Ini kaidah yang ke-11. Nah, beliau menurunkan beberapa dalil tentunya dari Al-Quran dan dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat beliau membawakan satu ayat atau di antaranya satu ayat dari surat Al-An'am ayat yang ke-159. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum." Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, sehingga mereka menjadi terpecah-pecah. Lasta minhum fi syai, kata Allah, sedikit pun bukan tanggung jawab, sedikit pun bukan tanggung jawabmu atas mereka. Lasta minhum fi syai. Kemudian Allah berfirman, innama amruhum ilallah, sesungguhnya perkara mereka dikembalikan kepada Allah, summa yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada mereka tentang apa yang telah mereka berbuat kelak. Ayat yang mulia ini berbicara tentang orang-orang yang memecah belah agama Allah, ya. Dan Allah ancam, ya, dengan ancaman yang keras. Kita lihat Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, beliau berkata, "Al-zahiru anna al-ayata 'ammah." Zahirnya bahwa ayat ini umum. Kata beliau, "Fi kulli man faraqa dinallahi wa kana mukhalifan lahu." Umum mencakup seluruh orang yang faraq, yakni memisahkan diri dari agama Allah dan orang yang menyelisihi agama Allah. Jadi ayat ini mengenai orang-orang yang berpecah dalam memecahkan diri dari agama Allah dan mencakup orang-orang yang menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau katakan, "Fa inna Allah ba'atha rasulahu sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang hak, agar Allah menangkan di atas seluruh agama. Ibnu Katsir mengingatkan bahwa Allah itu mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah utus dengan membawa al-huda, yakni petunjuk. Kemudian membawa agama yang hak yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, nanti Allah menangkan agama ini di atas seluruh agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia dalam kesesatan. Allah mengutus Rasulnya. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa al-haq, yakni hidayah, petunjuk. Kemudian Ibnu Katsir berkata, "Wa syar'uhu wahidun." Dan syariatnya satu. Syariatnya hanya satu. La ikhtilafa fihi wa la iftiraq. Tidak ada ikhtilaf dan tidak ada perpecahan. Nah, ini ya. Jadi syariat Nabi Muhammad, syariat yang dibawa oleh Nabi yang kita cintai sallallahu alaihi wasallam, yang Allah utus dengannya beliau sallallahu alaihi wasallam, hanya satu. Tidak ada ikhtilaf wa tidak ada iftiraq. Oleh karena itu Allah berfirman dalam ayat yang tadi, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum bi syai'. Innama amruhum ila Allah, thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi terpecah belah, sama sekali sedikit pun Anda atau engkau wahai Muhammad tidak bertanggung jawab atas mereka. Dan semua mereka, perkara mereka akan dikembalikan kepada Allah. Akan mempertanggungjawabkan semua perkara mereka. Mereka itu. Semua akan dikembalikan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka apa yang mereka perbuat. Ya. Nah, ini yang pertama nih. Dari tentang dibencinya perpecahan dan tentang dimurkainya perpecahan dan orang-orang yang memecah belah agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Beliau membawakan dalil yang lain dari surat Ar-Rum ayat yang ke-31 dan 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wala takunu minal musyrikin." Janganlah kamu menjadi orang seperti orang-orang musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum, dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu syi'a, dan mereka berbagai kelompok, jadi mereka terpecah-pecah. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok itu merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Jadi Allah Subhanahu wa taala larang kita kaum muslimin meniru kelakuan kaum musyrikin. Kaum musyrikin, orang-orang atau mereka itu adalah orang-orang yang suka memecah belah agama mereka menjadi berbagai kelompok, berbagai macam kelompok. Ya. Dan setiap kelompok dari mereka merasa bangga dengan apa yang ada pada dirinya. Merasa senang, bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Setiap kelompoknya itu. Dan inilah perpecahan. Dan kaum muslimin dilarang, ya, berpecah belah, karena syariat mereka satu, agama mereka satu, ya, nabi mereka satu, dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad satu, syariatnya satu. Oleh karena itu Ibnu Katsir berkata, wa syar'uhu wahidun la ikhtilafa fihi wa la iftiraq. Yani syariat Nabi Muhammad satu. Tidak ada ikhtilaf dan tidak ada iftirah. Nah, Surat Ar-Rum ayat 31 dan 32 tentangnya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah berkata, ya, wa hadhihi al-ummah aydhan, yani umat ini juga, kata beliau, ikhtalafu fima bainahum ala nihalin kulliha dhallatun illa wahida. Umat Islam ini juga terpecah belah menjadi kelompok-kelompok ya, tertentu, berbagai macam kelompok, berbagai macam nihlah, millah. Ikhtalafu fima bainahum, yani mereka berselisih di antara mereka di atas nihal, yani berbagai macam kelompok. Kulluha dhallah, semuanya sesat, kata Ibn Katsir. Illa wahidah, kecuali satu. Wahum ahlus sunnati wal jamaah, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ini yang tidak tersesat adalah orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dan orang-orang yang berada di atas manhaj sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dan berjamaah di atas al-haq. Al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa bima kana alaihi sadru al-awwal min as-sahabati wat-tabi'ina wa immatil muslimina fi qadimid dahri wa hadithihi, dan dengan apa yang berada di atasnya generasi yang pertama dari kalangan sahabat, yakni para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tabi'in dan a'immatul muslimin fi qadimid dahri wa hadisihi, sejak masa lalu, yakni di awal-awal Islam sampai zaman sekarang. Beliau berkata, kama rawal hakim, sebagaimana al-Imam al-Hakim meriwayatkan dalam mustadraknya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-firqatun najiyah, Nabi berkata, man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Kelompok yang selamat dari perpecahan adalah kelompok yang beraku, siapa saja yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Kelompok yang bermanhaj dengan manhajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Kata beliau, man kana ala ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas aku dan para sahabatku berada di atasnya. Aini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin." Janganlah kalian menjadi seperti kaum musyrikin, minal ladzina farraqu dinahum, dari orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syi'a, dan mereka berpecah belah, ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompoknya merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, yang selamat dari perpecahan adalah ahlu sunnati wal jamaah, orang-orang yang berpegang teguh dengan kitab Allah dan dengan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan bermanhaj dengan manhaj para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan ini disebutkan oleh Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, ya, dalam tafsirnya. Kemudian kita lanjutkan. Wa fi hadisi Al-Haris Al-Ash'ari radhiyallahu an, dalam hadis Al-Haris Al-Ash'ari semoga Allah meridhai beliau, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ana amurukum bi khamsin, Allahu amarani bihin." Aku perintahkan kalian dengan lima perkara yang mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan aku dengan lima perkara tersebut. As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat, wal jihad dan berjihad, wal hijrah dan hijrah, wal jama'ah serta berjamaah. Tidak menyimpang dari jamaah. Tidak menyimpang dari jamaah. Membuat kelompok tersendiri. Fa innahu man faraqa al-jama'ata kida shibrin faqad khala'a ribqatal islam min unuqih. Karena sesungguhnya orang yang memisahkan dirinya dari jamaah kida shibrin, walaupun sejengkal, maka kata Rasulullah SAW, dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Ya? Dia telah melepaskan tali Islam dari lehernya. Illa an yarji'a, kecuali kalau dia kembali. Ya? Wa man idda'a da'wal jahiliyyati fa innahu min jussa jahannam. Dan barang siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, kata Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia termasuk penghuni neraka jahannam bersama kelompok orang-orang yang akan masuk kepada neraka atau ke dalam neraka jahannam, wal'iyadzu billah. Kemudian ada seorang yang berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa in salla wa sam." Ya Rasulullah, apakah orang tersebut bersama mereka walaupun dia sholat dan puasa? Rasulullah SAW berkata, "Wa in salla wa sam." Walaupun sholat dan berpuasa. Fad'u bidakwallah, atau fad'u bidakwallah, atau bidakwallahi alladhi sammakum. Maka serulah dengan seruan Allah yang Allah telah namai kalian dengan kaum muslimin dan kaum mu'minin, ya ibadallah, wa hamba-hamba Allah. Hadis ini riwayat al-Imam Ahmad dan al-Imam At-Tirmidzi, wa qala Tirmidzi hadithun hasanun sahih. Hadisnya hasan sahih. Ya. Kemudian dikatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ada orang yang berkata kepada Ibnu Abbas, "Anta 'ala millati Aliin aw 'ala millati Utsman?" Ada orang yang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Anda apakah berada di atas millahnya Ali atau millahnya Utsman?" Ya. Dijawab oleh Abdullah bin Abbas, "Bal ana ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Kata Utsman, "Tetapi tidak. Saya berada di atas millahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ya. Jadi ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ditanya, maknanya yang semakna dengan, "Apakah Anda mengikuti Ali atau mengikuti Utsman?" Ya? Kelompoknya Ali atau kelompoknya Utsman? Lihat, saya tanya, siapa Ali, siapa Utsman? Kedua-duanya adalah sahabat Rasulullah SAW. Bahkan manusia yang terbaik dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Manusia yang terbaik ketiga dan yang keempat setelah Abu Bakar dan Umar, setelah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, Ibn Abbas ditanya, kelompok mana? Ikut Ali apa ikut Utsman? Milahnya Ali apa milahnya Utsman? Ibn Abbas radhiyallahu an radhiyallahu anhu berkata, "Bal 'ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku berada di atas millahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini hendaknya kita seperti ini. Ya. Hendaknya kita seperti ini. Kita berada di atas millahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau adalah utusan Allah. Beliau adalah Rasulullah, nabi yang Allah utus, nabi yang paling mulia, ya, nabi yang maksum, nabi yang didukung dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan Al-Qur'an kepadanya. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat yang memerintahkan kita untuk mengikutinya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat yang lain. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakanlah kalau kamu atau ya kalian mengaku cinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, jika Allah mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah mengampuni dosa kalian, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Lihat. Jadi enggak boleh kita kelompok-kelompok. Kamu ngikut mana? Fulan, fulan, fulan, enggak boleh. Ya. Tapi kita mengikuti siapa? Milahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu dukung siapa? Saya dukung fulan. Kalau kamu dukung fulan, kalau ini dukung fulan. Boleh seperti itu? Enggak boleh. Ya. Tapi di atas milahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hah? Dan dari sini kita mengetahui betapa parahnya dan betapa parahnya orang-orang yang loyal kepada orang-orang kafir, mendukung kafir-kafir, ya, dan menjatuhkan kaum muslimin, wal'iyadzu billah. Ya. Mengikuti salah satu orang muslim enggak boleh kalau bertentangan dengan muslim yang lainnya. Ya. Mengikuti Ibn Abbas ditanya, ikut Ali apa ikut Uthman? Ya. Kata Ibn Abbas, bal ana ala millati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi aku berada di atas milahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa dalil, terangan, ya, tentang sebab terbesar dari iftiraq. Iftiraq yani perpecahan adalah tasyayyu' wa tahazzub ba'dil muslimin. Ini berkelompok-kelompoknya sebagian kaum muslimin menjadi kelompok tertentu kepada jamaah tertentu atau orang tertentu yang selain Rasul sallallahu alaihi wasallam dan selain sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita fanatik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebuah kewajiban. Ya. Kalau kita berada di bawah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu sebuah kewajiban. Dan jalan selamat dari perpecahan adalah kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mendahului Al-Quran dan tidak mendahului Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mendahului Allah dan tidak mendahului Rasulnya. Ya. Lihat bagaimana Ibn Abbas. Ketika ditanya, Anda di atas milahnya Ali atau di atas milahnya Uthman? Dengan tegas Ibn Abbas berkata, bal ala millati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya di atas milahnya Rasulullah, yang berada di atas agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau tahu, ya, kalau fanatik atau berkelompok kepada salah satu orang, siapapun orangnya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sumber dari bencana, sumber musibah, sumber malapetaka dan sumber perpecahan. Ya. Jadi tidak bisa dibayangkan misalkan kaum muslimin, ya, punya kelompok tertentu yang berbeda dengan kelompok ini dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian mengelompok di bawah komando seseorang. Kemudian juga ini juga seperti itu, yang sebelah sana seperti itu, di utara seperti ini dan seterusnya. Ini timbullah yang namanya perpecahan. Ya, oleh karena itu tidak ada yang mempersatukan kaum muslimin kecuali kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah nabinya yang mulia alaihi salatu wasalam. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladhina farraku dinahum wa kanu syia'a, kata Allah, lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syia'a, mereka menjadi terpecah belah, lasta minhum fi syai'. Engkau tidak ada tanggung jawab sedikit pun atas mereka. Dan Allah katakan, Allah mengancam mereka tentunya, innama amruhum ilallah, sesungguhnya perkara mereka itu kembali kepada Allah. Thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun, kemudian ya, mereka akan diberi kabar tentang apa yang mereka lakukan. Dan Allah pun berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 31-32, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrikin, innal ladzina farraqu dinahum, dari orang-orang yang memecah belah agama mereka, wa kanu syia'a, dan mereka berpecah belah, kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok dari mereka merasa bangga dengannya. Ya, oleh karena itu segala sesuatu kembalikan kepada Al-Quran dan kembalikan kepada sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya, baik. Ini mungkin ini saja pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya, dan ini mukaddimah, dan di kaidah yang ke-11 ini penulis berbicara lumayan panjang, bahkan berlembar-lembar. Insyaallah taala kita akan bahas sedikit demi sedikit pembahasan ini, agar kita sampai ya pemahamannya kepada kita, dan terus walaupun sedikit-sedikit kita berjalan. Man saru ala darbi wasala, orang yang berjalan pada jalannya dia akan sampai ya. Nah, masih banyak hal yang belum kita ketahui atau belum kita baca ya, dari buku-buku para ulama ya, penjelasan dari para ulama dan ilmu yang banyak. Oleh karena itu teruslah kita talabul ilmi ya, walaupun pelan-pelan ya, terus dan bersabar dan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah. Barakallahu fiik, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya Khotatul Islam, kami memberikan kesempatan untuk Anda bertanya di 0218236543 via telepon dengan menyebutkan nama dan dari mana Anda berasal, dan mohon pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan kepada Ustaz di kesempatan kali ini disesuaikan dengan pembahasan yang Ustaz telah sampaikan. Untuk pesan singkat di 0819896543. Kita akan memberikan kesempatan pertama untuk Anda yang bertanya langsung via telepon. Kami buka. Halo. Kami ulang kembali, silakan di 0218236543. Halo. Kita belum tersambung Ustaz, kami bacakan dari pesan singkat. Pertanyaan dari Saudara Ilham di Makassar, Kabupaten Bantaeng Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara menyikapi fikroh yang atau kelompok yang mereka sering bermalam di masjid kadang 6 hari, 7 hari. Apakah golongannya sesuai sunnah Ustaz? Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Nah, untuk menentukan sebuah kelompok atau golongan di atas sunnah atau tidak, maka hendaknya dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan beramal. Baik, kalau kita tidak berilmu, maka kembalikan kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada ahli dzikr, kepada para ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Kita lihat fatwa-fatwa para ulama tentang masalah ini, karena mereka yang lebih tahu dari kita. Ya, karena mereka lebih tahu dari kita. Baik. Ada sedikit permasalahan yang ingin Anda sampaikan tentang masalah qadiyah, qaidah, bertanya tentang dalil. Ya, tentang dalil, misalkan keluar beberapa hari, sekian hari, sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, dan seterusnya. Sebagian orang berkata bahwa salah orang yang bertanya tentang mana dalilnya. Ya, ada yang berkata, ya, seseorang berkata, ya, sebagian dari kaum muslimin yang bertanya tentang dalil itu salah. Misalkan, mana dalilnya bahwa keluar sekian hari, sekian minggu, dan seterusnya. Kalimat ini adalah kalimat yang keliru. Ya. Pertanyaan sebagian kaum muslimin tentang amalan yang dilakukan oleh seseorang, oleh kelompok tertentu, tentang dalilnya, ini sesuatu yang masyru', sesuatu yang dibenarkan. Apabila hal tersebut dikembalikan kepada Islam, kita lihat, dan saya pernah bahas dalam kaidah fikhiyah, ada kaidah al-aslu fil ibadati al-hazru illa ma dalla ad-dalilu ala syar'iyyatihi. Al-aslu fil ibadah al-hazr. Hukum asal ibadah itu haram. Hukum asal ibadah itu haram. Illa idza dalla ad-dalilu ala syar'iyyatihi. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya ibadah tersebut. Kita mengatakan ini sunnah, ini wajib, ini disyariatkan, boleh atau haram? Jawabannya adalah haram. Kecuali kalau kita punya dasar dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan kaidah ini, kata ulama, mujma' alaihi, telah disepakati. Jadi bertanya tentang dalil, mana dalilnya ya akhi, mana dalilnya wahai sebuah jamaah atau suatu jamaah, Anda melakukan seperti ini dan seperti ini, ini bukan sesuatu yang salah. Bukan sesuatu yang salah. Mana dalilnya? Karena kaidahnya, al-aslu fil ibadah al-hadru. Hukum asal ibadah adalah apa? Terlarang. Hukum asal ibadah terlarang kecuali kalau ada dalil. Dalil Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kalau ada dalilnya, kita sampaikan dalilnya. Kalau kita tidak punya dalil, maka kita katakan, saya tidak punya dalil. Kembali kepada dalil. Ya, kembali kepada dalil. Jadi, sebagian kaum muslimin yang mempertanyakan dalil, hendaknya kita acungkan jempol. Ya, dan kita dukung, menunjukkan bahwa kaum muslimin cerdas. Menunjukkan bahwa kaum muslimin tidak mau beragama kecuali dengan sesuatu yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tidak mau melakukan hal-hal yang menyimpang dari Islam. Lebih baik bersabar, sedikit amalan, tapi sesuai dengan sunnah, kalau daripada banyak, kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ini kaidahnya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, al-iktisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Al-iktisad, yani sedikit melakukan ibadah tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada kencang banyak tapi dalam hal yang bid'ah. Sekali lagi, bahwa bertanya mana dalil, ini sesuatu kemajuan, sesuatu yang harus diacungkan jempolnya oleh kita semua. Ya, mana dalil ketika seseorang melakukan hal atau beraktivitas atau melakukan hal yang nisbatkan kepada agama? Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَنْ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهِ. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Allah subhanahu wa ta'ala melarang, mencela orang-orang yang membuat syariat tertentu, ya, yang tidak ada izinnya dari Allah. Allah sudah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita bikin syariat-syariat baru. Kemudian yang kedua, dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang beramal dengan tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Nah, dan perlu dibedakan antara hal yang berhubungan dengan agama dengan dunia, ya. Kalau berhubungan dengan agama, maka akan berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau masalah dunia, Rasul pernah berkata kepada manusia di Madinah, antum a'lamu bi umuri dinikum, bi umuri dunyakum. Kalian lebih perkara daripada kalian lebih tahu perkara dunia kalian. Ini masalah kita sekolah 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, ya. Dan seterusnya. Ini masalah dunia. Masalah dunia, ya. Masalah adanya madrasah dan seluruh masalah dunia. Nah, jadi tidak bisa membedakan mana perkara dunia yang dibolehkan kita untuk mengembangkan diri kita dengan perkara-perkara agama. Ini sumber daripada perkara yang baru dalam agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Tentang masalah yang tadi, lihat fatwa-fatwa dari para ulama, ya. Dan banyak bertebaran fatwa ulama tentang masalah itu, tinggal dibaca, ya. Tinggal dibaca dan kita tahu kesimpulannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Untuk yang berikutnya, pertanyaan dari Ibu Nur di Garut yang bertanya, Ustaz, siapakah golongan Syiah itu dan bagaimana menurut agama? Terima kasih Ustaz. Nah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'd. Nah, sebenarnya tentang masalah yang ditanya nanti akan dijawab dalam pertemuan berikutnya, yaitu tentang saya berkata tentang tarikh iftiraqil ummah, sejarah perpecahan umat, ya, disinggung di situ tentang Syiah. Ini Syiah salah satu sekte atau kelompok yang muncul di awal-awal Islam memang, ya, yang kemunculannya ya, hampir berbarengan dengan kelompok Khawarij, ya, dua kelompok yang saling bertentangan ini. Ya, tidaklah ada orang yang gulu sama Syiah, melainkan nanti ada muncul Khawarij. Ada Khawarij dan Syiah. Nah, tengah-tengahnya Ahlus Sunnah. Yani Khawarij, orang-orang yang mengkafirkan Ali, ya. Syiah, orang yang gulu terhadap Ali. Ya. Nah, tengah-tengahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Nah, sampai menuhankan Ali bin Abi Thalib, dan Ali tidak ridha, bahkan dibakar sama Ali mereka, ya. Dan Syiah buatannya Yahudi Abdullah bin Saba, sengaja untuk membuat pecah belah kaum muslimin, ya. Dan Syiah memiliki akidah-akidah yang menyimpang dari akidah Islam, sekali lagi memiliki akidah yang tidak sama dengan akidah Islam dan kaum muslimin. Syiah ini di antara akidah Syiah, ya, banyak sekali. Di antaranya tentang Al-Quran misalkan, ya. Mereka meyakini bahwa Al-Quran ini yang ada di tangan-tangan kaum muslimin ditahrif oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, ya. Dan mereka punya Quran namanya Quran Fatimah. Quran Fatimah yang 3 kali lipat lebih besar daripada Quran yang ada sekarang. Tapi kalau Anda tanya kepada orang Syiah, mereka akan berkata, "Enggak, Quran kita sama." Ya, Quran kita sama. Nah, mereka berdusta. Ya. Imma bisa jadi orang itu baru tentang Syiah, enggak ngerti tentang Syiah. Dan yang kedua, imma dia menyembunyikan tentang keyakinannya. Dan Syiah punya akidah taqiyah. Taqiyah, ya. Akidah taqiyah. Kemudian juga mengatakan bahwa Jibril salah memberikan wahyu, ya, mestinya kepada Ali, bukan kepada Ali, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itu. Adapun dalam masalah fikihnya jelas sekali, banyak sekali perbedaan juga dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Jadi kemudian ada nikah mut'ah, ya, nikah mut'ah dan seterusnya, ya. Jadi itu Syiah. Dan tentunya seperti yang saya katakan, ya, memiliki akidah-akidah yang menyimpang, sekali lagi menyimpang dari akidah kaum muslimin, ya, dari akidah kaum muslimin. Dan MUI telah memfatwakan sesatnya tentang kesesatan Syiah, ya, dan kesesatan Syiah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Berikutnya masih kami bacakan dari pesan singkat, pertanyaan dari Ummu Maryam di Tasik. Pertanyaannya, bagaimana caranya melaksanakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi talzamu jama'atul muslimin wa jama'atul jama'atul muslimin, ya Ustaz, ya? Wa imamahum. Iya. Talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Ini hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika munculnya perpecahan. Ya. Ketika munculnya perpecahan, kita tidak ikut kepada kelompok-kelompok tersebut. Ya. Tidak ikut kepada kelompok-kelompok tersebut. Tapi berpegang dengan jamaahnya kaum muslimin. Ya, jadi kemarin sudah kita bahas tentang makna jamaah. Ya, jamaah itu adalah jamaah yang berada di atas hak. Al-haq yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya. Tidak menyelisihi Allah dan tidak menyelisihi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pegang, ya. Dan juga kalau ada imam yang telah diakui oleh seluruh kaum muslimin, maka dipegang imam kaum muslimin tersebut. Kalau enggak ada, maka kita menyingkir dari kelompok-kelompok yang ada, ya, walaupun menggigit dengan pokok pohon kayu, ya. Itu Allahu a'lam bishawab. Khairul Islam rahimani Allahu ayyakum. Kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin masuk bertanya langsung via telepon, silakan. Bisa Anda hubungi nomor kami di 0218236543. Halo. Silakan, halo. Dengan siapa ini, di mana? Oh, belum tersambung. Kita coba kembali. Bagi Anda yang ingin bertanya, bisa menyebutkan nama Anda, dari mana Anda berasal, dan dipersiapkan dulu pertanyaannya di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan pertanyaannya. Iya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa? Saya mau bertanya dua tentang sholat, boleh enggak ya? Ya, satu aja ya pertanyaannya. Iya. Iya, iya. Ini loh Bapak, kalau kita membaca At-Tahiyatul itu, apa? Pemandangan maaf, mata kita itu ke telunjuk atau ke pandangan apa? Tempat sujud. Kita sujud. Iya. Apa? Iya. Sujud. Iya. Baik. Cukup ya, Bu, ya? Sebenarnya satu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang sholat, ya, maka dilihat sunnahnya. Semua Rasulullah SAW berkata, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, ya. Di tahiyat Rasulullah SAW mencontohkan kita melihat bukan di tempat sujud, tapi melihat kemana? Ke jari kita, telunjuk kita. Oleh karena itu, ibu ketika tahiyat melihatnya bukan ke tempat sujud tapi ke jari, ya, ke jari lihat. Adapun selain itu, ya, ketika berdiri, ketika ruku, ya, dan yang lainnya, maka kita melihat ke tempat sujud, ya, lihat ke tempat sujud, walaupun di depan Ka'bah. Iya, walaupun di depan Ka'bah, ya. Ini kata ulama. Jadi walaupun kita di depan Ka'bah, misalnya Ka'bah di depan kita nih, kita jangan lihat menghadap ke Ka'bah gitu, mata kita ke Ka'bah, tapi kita lihat tempat sujud. Rasul juga melakukan demikian kan. Rasul pernah sholat di depan Ka'bah, di dalam Ka'bah, tapi Rasul SAW memandangkan kedua matanya ke tempat sujud. Oleh karena itu keliru orang yang mengatakan bahwa kalau di depan Ka'bah itu mata kita ke Ka'bah ngelihatnya. Enggak benar, ya, enggak benar. Ya. Mungkin salah memahami ketika dari sisi jihad kali ya. Ya. Jadi kalau misalkan kita di depan Ka'bah, maka kita betul-betul mengarah ke Ka'bah jihadnya. Tapi pandangan mata kita ke mana? Tempat sujud. Bukan ke jihad, ke ainnya, maaf, ke ain, ainul Ka'bah, ke ainul Ka'bah. Tapi kalau kita tidak melihat Ka'bah, ke jihatul Ka'bah, arahnya ke arah Ka'bah, ke arah Ka'bah, kalau kita jauh dari Ka'bah, ya, ke arah Ka'bah. Tapi kalau misalkan kita lihat Ka'bah, ke ainul Ka'bah, walakin akan tetapi pandangan mata kita ke tempat sujud, ya. Nah, ketika kita sholat, pandangan kita ke tempat sujud. Adapun sholat ketika tahiyat, maka pandangan kita ke telunjuk kita, jari kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Barakallahu. Ikhwatul Islam, kembali kami membuka untuk Anda ingin menghubungi Ustaz secara langsung, bertanya di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Halo. Belum tersambung, Ustaz. Kami bacakan pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz. Pertanyaan yang masuk, Ustaz, saya hamba Allah dari Padang, mau bertanya. Anak saya mau nikah dengan orang Ahmadiyah, apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Barakallah, Ustaz. Ini ibu apa bapak? Tidak disebutkan, saya hamba ya. Allah di Padang. Ya. Nah, kalau anak bapak atau anak ibu mau menikah dengan seseorang yang betul yakin bapak dan ibu yakin bahwa dia adalah Ahmadiyah, wajib hukumnya untuk dipisah. Ya, sebagai wali, ya, Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, jadi kalau misalkan calonnya adalah Ahmadiyah dan betul, bukan hanya kira-kira gitu kan, atau tuduhan-tuduhan semata, bukan hanya rekaan-rekaan atau prasangka atau perkiraan, ya, tapi betul-betul yakin Ahmadiyah, maka nggak boleh bapak menikahkan anak putri bapak dengan Ahmadiyah. Nah, ini ada satu kufu. Dan satu kufu, anak bapak ahlu sunnah misalkan, sedangkan di Ahmadiyah, maka tidak bisa disatukan, ya. Dan apakah riyobok nanti anaknya terseret masuk kelompok Ahmadiyah, ya, yang memiliki akidah yang kufur, ya, bahkan ulama telah kafirkan mereka, ya, gitu, ya. Dan apakah riyobok nanti juga keturunannya jadi orang-orang yang di bawah bimbingan mereka bahkan bisa downgrade-nya bisa tersesat kan gitu. Nah itu. Jadi carikan orang yang soleh. Orang yang soleh, dan ini berhak untuk ditolak. Ya, berhak ditolak. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih. Dan pertanyaan berikutnya silakan di 0218236543. Bagi Anda yang ingin menghubungi kami via telepon, silakan. Halo. Halo. Ya. Assalamualaikum. Halo. Ya, silakan Bapak. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa ya, di mana? Saya dengan Bapak Ilham. Dari mana, Pak? Di Makassar. Silakan Pak Ilham pertanyaannya. Bagaimana dengan kan di masjid saya ada biasa golongan datang yang namanya Firqo Tabligh. Apakah dia sesuai dengan sunnah atau bagaimana? Ya, baik Pak, cukup. Pertanyaannya, iya, ya, terima kasih. Ya, sudah cukup, makasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sudah dijawab di pertamaan soal pertama tadi ya, tentang pertanyaan tadi, jadi tidak diulang. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari pesan singkat, saya Jordi di Anambas ingin bertanya, apakah ada dalil tentang barang siapa yang membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiang arsy akan bergetar, Ustaz? Barakallahu fiik. Kenapa? Tiang arsy akan bergetar. Tiang arsy akan bergetar. Bergetar. Iya. Oh iya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, masih kami bacakan dari pesan singkat. Baik, Ustaz. Iya. Ada kelompok yang menolak sunnah saat datang dakwah sunnah kepada mereka. Iya. Tapi ada kelompok yang memang belum sampai dakwah sunnah kepada mereka sehingga mereka merasa asing. Bagaimana kita menyikapi ini? Gimana? Kita, gimana? Ada sekelompok yang menolak sunnah saat dia datang sunnah pada mereka, Ustaz. Ada kelompok yang menolak sunnah saat dia datang. Saat sunnah datang pada mereka. Tapi memang mereka belum mengenal sunnah sehingga mereka jadinya menolak. Bagaimana jika kita tinggal di masyarakat seperti ini, Ustaz? Iya. Kalau misalkan tadi alasannya karena mereka belum tahu tentang sunnah, belum ada ilmunya, kan? Iya. Kemudian menolak karena kebodohan mereka, maka bersabar, ya, dan diajarkan, ya, diajarkan tentang sunnah, ya. Dan ketika diajarkan tentang sunnah dengan hikmah, maka saya yakin mereka tidak akan menolak. Karena sunnah ini sesuai dengan fitrah manusia, ya. Sunnah sesuai dengan fitrah manusia. Dengan syarat ketika kita sampaikan, ya, sampaikan dengan baik, ya, sampaikan dengan hikmah, ya. Dan saya yakin tidak ada yang berani menolak sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena dia akan berhadapan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekali lagi, orang yang menolak di antara yang disebutkan tadi karena enggak tahu. Nah, karena enggak tahunya itu ajarkan. Diajarkan. Kemudian berdoa, kita berdoa pada Allah semoga mereka dapat hidayah, ya, hidayah di jalan Allah subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini saja, akhi, ya. Iya. Ikhwati fillah, para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, ya. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dalam pertemuan kita di siang hari ini, ya, pagi menjelang siang, ya, pagi menjelang siang ini, kita mengharapkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi saya minta maaf kepada para pemirsa, para pendengar dan para, ya, yang bertanya, kalau banyak kekurangan dan banyak hal-hal yang tidak luas penjabarannya. Dan tapi kita terus, saya sarankan untuk terus belajar dan nuntut ilmu, ya, dan banyak buku ulama, pelajari buku-buku ulama, kitab-kitab para ulama, ya. Saya ingin kasih tahu, kalau belajar agama Islam, tanya dalil, ya, dari Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Karena Nabi SAW berkata, taraktu fikum amrain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, ya. Selama kalian memegang dua perkara tersebut, tidak akan tersesat di kitab Allah dan sunnahku. Kemudian yang kedua, kita orang awam, ya, kita tanya tentang ulama. Ada enggak fatwa dari ulamanya, ya, dan seterusnya. Karena sekarang kita zaman-zaman fitnah, ya, zaman fitnah, dan apalagi dengan medsos, ya, di media sosial, di dumai dunia maya. Kita lihat banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, tidak bisa bahasa Arab, tidak mengenal ilmu usul fikih, usul tafsir, usul hadis, ya, berbicara seenaknya, kemudian banyak sekali subat-subat dari perkataannya, ya, dan pintar ngomong masalahnya, pintar bicara, ya. Nah, ini yang harus dipahami oleh kita, ya. Quran, Sunnah, kemudian kembali ke ulama. Kalau berbicara pintar ngomong tapi bukan ulama, ya, kita jangan terima dulu. Kita lihat Al-Qur'annya dan Sunnahnya, kemudian lihat fatwa-fatwa para ulama, kembali ke mereka, kembali ke fatwa para ulama, ya, supaya kita tidak tertipu, ya. Karena beberapa manusia berbicara dengan hawa nafsunya. Dan dalil-dalil bisa dipelintir, ya, dengan kaidah-kaidah yang tidak jelas. Oleh karena itu, kita harus kembali kepada Al-Quran wa Sunnah, pemahaman as-sahabah, dan terus mengikuti ulama-ulama ahli sunnati wal jamaah. Nah, ini saja yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan sedikit bermanfaat, ya. Dan kita minta pada Allah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita, ya, ilmu yang bermanfaat dan tetap istiqamah di atas Islam dan sunnah, dan Allah berikan rizki yang luas, yang berkah kepada kita semua. Amin. Dan Allah berikan umur panjang kepada kita dalam ketaatan, ya, dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita undur diri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.